Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adzani Allah wa iyyakum minan nar. Khalifatin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita ucapkan puji sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Khalifatin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada-Nya. Senantiasa hendaknya kita mengingat hal ini untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar beroleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih melengkapi amorakal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Al-Qotoh, Babul Qotoh. Khalifatin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Hadis terakhir tentang bab Al-Qotoh adalah hadisnya Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Na'am barakallahu fikum. Khalifatin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum berkaitan dengan Al-Qotohul Mu'ahad. Al-Qotoh yang ditemukan di negeri orang kafir yang sedang menjalankan perjanjian perdamaian dengan negeri kaum muslimin. Ya kan ibn rahmah rahmukumullah, maka lukotoh mereka sama seperti lukotohnya. Nah warakallahu fikum, lukotoh-lukotoh yang lain. Ya kan ibn rahmah rahmukumullah. Ya. Misalnya nah warakallahu fikum berupa barang yang itu bukan ikhtisasnya na'amarakul. Sama na'amarakul. Tapi kalau berupa ikhtisas mereka na'amarakul. Misalnya na'amarakul nemu salib na'amarakul afim dari emas. Itu kan ikhtisas mereka ya. Maka boleh na'amarakul afikum diambil lukotonya. Berdasarkan hadis yang kita baca terakhir kemarin. Iqalifid entah mukmudi mana Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan la yahil. Tidak halal na'amarakul afikum. Di antaranya belum menyebutkan ya dhuna bin nasiba, kemudian himarul ahli, kemudian al-luqatah min mali mu'ahadin. Tapi kalau misalnya dalam bentuk yang lain ya, meskipun itu di na'amarakallahu fikum di negerinya orang kafir mu'ahad, maka na'amarakallahu fikum boleh diambil ya khalifatin rahimakumullah dan ditarif selama setahun. Sama seperti lukotoh-lukotoh yang lain. Khalifatin rahimakumullah, alhamdulillah selesai kita bahas tentang bab lukotoh. Kita masuk na'amarakallahu bab baru yaitu babul faraid. Khalifatin rahimakumullah, kitab ini dimasukkan oleh para ulama di dalam kitabul fuyuk, atau bab ini dimasukkan oleh para ulama dalam kitabul fuyuk sekali lagi karena berkaitan dengan tasarruful maliyah. Ini ya. Nah, tasarruful maliyah itu ada dalam bentuk ya tasarrufun iwadhi. Nah, waraqla iwadhi ya. Tasarruf yang sifatnya ganti mengganti, gak jual beli. Nah, waraqla wikum. Ya khalifatin rahmah rahmukum saya berkawafikum. Ya, jual beli, ijarah, Yeah. Terus kemudian yang kedua tasarrufun tabarru'i. Nah, tasarruf tabarru' seperti sedekah, atiyah, hibah. Naam. Ya khalifat entah marah mukmu. Termasuk naam luqata. Naam. Ya khalifat entah marah mukmu. Iya. Yeah. Maka yang ketiga naam warakulafikum. Termasuk tasarruful mal naam warakulafikum adalah naam warakulafikum warisan. Gitu ya. Ya khalifat entah mukmu. Yaitu tasarrufun takhallufi. Iya. Yeah. Yaitu pengelolaan harta amarakallahu fikum nih dari orang yang meninggalkannya. Nah, kepada orang yang masih hidup setelah meninggal dia. Gitu ya. Ya kali bin rahmah rahmukum jan barakallahu fikum. Nih, itu mengingatkan kepada kita akan sumuliyatu hadzal din. Terkhusus ya dalam mengatur masalah harta. Jadi semua bentuk-bentuk pengelolaan harta na'amarakallahu fikum itu diatur sedemikian rupa oleh syariat na'amarakallahu fikum. Sampai wong wis mati, ya, yeah, diatur. Sampai orang yang punya yang punya itu sudah mati na'am, itu diatur sama saja. Yeah. Ya. Ya kali itu sampai dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikum. Allah wasiatkan kepada kalian. Ini bukan main-main ya. Na'amarakulah. Ya. Karena wasiat itu untuk perkara yang sangat penting. Untuk menunjukkan betapa pentingnya na'amarakulah harta tersebut setelah ditinggal oleh na'amarakulah pemiliknya. Khalifat rahmah kemujuan barakulah. Lah, harta ketika ditinggal oleh pemiliknya itu otomatis sudah berubah. 6. Berubah 6 status. Ya kali fitnah marah mukmujal barakallahu. 6. Tapi sebelum itu menjadi hak milik ahli warisnya, maka harta ini punya hak yang harus ditunaikan. Ya kali fitnah mukmuh ya. Yang pertama kembali kepada sahibul mal. Ya baru selesai namarakallahuikum baru dikembalikan kepada ahli waris. Ya. Dan itu disebutkan oleh para ulama ada diman amarakulafikum hak harta ketika ditinggal oleh pemiliknya. Yang pertama, ya, ala rojih. Urutan pertama adalah tazhis. Ya. Tazhis. Harta itu digunakan untuk namor keperluan pemilik harta. Saat ia hendak dikubur. Ya. Berupa kafannya, na'amarakallahu harus diambilkan dari situ. Ya, yeah. Dari hartanya dia na'amarakallahu. Kalau ada, khalifat entah marahmukumuh. Kalau enggak ada, maka diambilkan dari hartanya orang yang biasa menanggung dia ketika dia masih hidup. Ya, yeah. Kalau enggak ada, maka ya yeah, na'amarakallahu kewajiban bagi kaum muslimin yang tahu kondisinya. Untuk mengkafaninya na'amarakulahikum. Khalifat entah mengkemujuan barakulahikum. Kemudian na'amarakulahikum. Ya, termasuk hak maliyah. Hak harta. Hak hukuk. Hukuk tarikah. Itu adalah na'amarakulahikum. Naam. Al-hukuk al-muta'alliqah bi'ayni tarikah. Harus ditunaikan dulu. Hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan. Ya. Sekali lagi itu kembali ke nama kemaslahatannya kepada apa? Kepada pemilik harta. Ya, ketika sewaktu hidup pemilik harta na'amarakallahu fikum yang melakukan na'amarakum muamalah dengan orang lain. Ya, kan banyak muamalah di antaranya mungkin na'amarakallahu dia punya sangkutan utang dengan orang lain, na'amarakallahu fikum dengan utang rohan, utang yang digadai, utang dengan bentuk gadai. Maka harta itu nggak bisa kemudian langsung diberikan kepada ahli warisnya. Na'amarakallahu fikum. Sampai ini ditunaikan dulu. Berkaitan dengan kepentingan si pemilik harta sebelumnya. Iya. Ya kalau lebih berahmarahmakum. Nah. seperti hutang gade, dia punya rumah digadekan amarokulafikum, ya maka nggak boleh dibagi sebagai harta waris sampai gadenya tadi lunas. Nah waroko atau punya budak tapi habis ya ninjo orang mati, nah amarokulafikum, ya budak habis mukul orang sampai mati ya, kalau mati ada itunya. Iya sampai protol untungnya misalnya amarokulafikum giginya protol kan harus dia harus baras bayar apa? Bayar denda ya namarakulafikum dia. Parakulafikum maka nggak boleh budaknya dibagi sampai di itu dulu dilunasi dulu tanggungannya. Namanya ursul jinayah. Ya khalifitullah marahmukumucan parakulafikum. Ini yang kedua. Yang ketiga namarakulafikum duyunul mutlak. Utang-utang secara mutlak. Namarakulafikum. Artinya ketika si pemilik harta itu punya utang yang tidak berkaitan dengan rohan, entah itu berkaitan dengan haknya Allah atau berkaitan dengan haknya Adami, harus ditunaikan dulu. Nah, barakallahu ditunaikan dulu. Ya, wa hadza muttafaqun ala taqdimihi al-wasiyah. Nah, barakallahu. Maka ini yang disepakati, nah barakallahu fikum didahulukan daripada wasiat, baru kemudian wasiat. Ya, kalau itu entah mau. Nah, berkaitan dengan utang tadi, utang mutlak tadi, junul mutlak itu. Berkaitan dengan haknya Allah misalnya zakat, dia masih utang zakat. Atau dia masih utang kafarat. Nah, ngorokolah, diambil kan dari hartanya. Kalau itu entah mau rambut. Kalau berkaitan dengan hak adami, yaitu utang secara mutlak. Ya, kalau itu entah mau tunaikan dulu, utang kepada apa? Kepada Bani Adam. Khalifat Mbah Muhammad. Cuma ada perselisihan kan para ulama. Ayuh ma yuqaddam. Mana dahulukan? Kalau dunia ini, kalau hartanya nam cukup kabeh, cukup untuk semuanya, enggak ada pembahasan. Ya, tapi kalau enggak cukup hanya sebagian saja, ini baru adzan awarakallahu fikum apa ya baru kita mengetahui pentingnya pembahasan ini. Ya, ayuh ma yuqaddam. Ya. Ya kalau kita entah marah mukmu, maka kata Rasulullah SAW, ya dainullah ahaku ayyukba. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan, ya disauri. Nah warakallahu. Kalau kita entah marah mukmu, wa ilaikum tidak ada khilaf para ulama ada yang mengatakan amarakallahu fikum dainul apa dainul adami hakul adami itu muqaddam ala hak hukukillah. Nah warakallahu. Mereka mengatakan bahwasanya amarakallahu fikum hukukul adami mabniun al-musahah wa hukukullah mabniun al-musamahah begitu. Iya. Yeah. Hak-hak Bani Adam itu dibangun di atas kekikiran. Kikir Bani Adam itu ya, yeah. Namarakallahu. Sementara haknya Allah Subhanahu dibangun di atas nam toleransi, pemaafan. Namarakallahu. Sehingga menurut pendapat yang kedua, nam hukukul adami itu dikedepankan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru wasiat. Ya khalifatun rahmahumullah. Ya. Dan ini ikhwan rahmahumullah syan barakallahu Rasul alaihi salatu wasalam telah memberikan ketentuan yang sangat luar biasa nah barakallahu. Khalifatun rahmahumullah. Dan ketika wasiat ini sudah disampaikan, maka syariat ini sangat menekankan agar ditunaikan. Ya. Sampai-sampai ya kontentah makmu di dalam penyebutannya, di dalam ayat, dalam nas, wasiat itu didahulukan pada sepakat para ulama. Ya kalau kita tahu makmu badail itu dikedepankan daripada wasiat. Tapi dalam penyebutan nas dan amarakul afikum, itu wasiat dikedepankan daripada dain. Itu untuk menunjukkan bahwasanya menunaikan wasiat itu sangat-sangat ditekankan. Ya, hadirin rahimakumullah dan barakallahu fikum. Kenapa ya hadirin rahimakumullah? Karena memang jiwa na'amarakallahu fikum. Jiwa itu ketika mendapati yang semacam seenak ya. Wong dapat harta na'amarakallahu fikum saja kan wasiat itu kan pemberian secara cuma-cuma. Bidunia iwat ya, namarokulawit. Nah itu diberikan kepada orang lain, namarokulawit. Nah, ketika itu diberikan kepada orang lain, ya, hati pihak ahli waris akan mengatakan, enak omongiku. Gak sana, gak kadang, oleh dunia, nah, awal kan itu ya. Kalimat telah mengucapkan para ulama. Berat ya. Kalimat itu maka sangat ditekankan. Namoroko untuk segera ditunaikan namoroko karena namoroko kalau tidak akan terhalang dari penunaian. Karena mengapa? Sejak awal jiwa itu sudah berat. Makanya namoroko dalam syariat. Kalimat itu dalam nas enam. Mimba diwasiatin Yusofia autent didulukan wasiat daripada. Ya. Dan wasiat itu ketentuannya yang pertama namorokolohmu diberikan kepada selain ahli waris. Ya, kalau ahli waris tidak boleh. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu wa la wasiyata li warisin. Ya, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan haknya kepada siapa yang berhak masing-masing haknya namorokolohmu dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris sudah ada jatahnya dewi-dewi. Ya. Anak perempuan jatahnya dewi. Anak laki-laki jatahnya sendiri. Cucu perempuan, cucu laki-laki. Kemudian bapak, ibu. Punya sendiri-sendiri jatahnya. Namorokullahu fikum. Ya. Ahli waris. Nah. Maka enggak ada wasiat untuk ahli waris. Sehingga kalau misalnya ada orang tua. Ini saya wasiatkan rumah ini kalau saya mati. Untuk anak saya yang pertama enggak boleh. Enggak boleh. Hukum asalnya haram. Namorokullah. Karena Rasul mengatakan wali, wala wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Namorokullah. Dan yang berikutnya ketentuannya adalah sepertiga ke bawah. Enggak boleh lebih daripada sepertiga. Wasiat itu. Namorokullah. Semakin sedikit, semakin bagus. Ya wasiat. Semakin sedikit, semakin bagus. Karena namorokullah fikum ada unsur memberikan kecukupan kepada apa? Ahli waris. Namorokullah. Dan haram wasiat nam yang dibarengi dengan idror. Idror kepada ahli waris. Namorokullah. Misalnya dia punya namorokullah fikum harta. Ini tak wasiatkan semua. Dalam keadaan banyak ahli warisnya namorokullah fikum. Ini tidak boleh. Tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Termasuk wasiat yang batil. Tidak boleh dilaksanakan. Nah, itu pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Ada seorang yang meninggal dunia memiliki satu budak diwasiatkan semua sedekahkan amarakullahu fikum. Tiba-tiba datang ahli warisnya, maka budaknya dipanggil amarakullahu fikum dijual. Ya. Kalimat rahmatullahi diambil wasiatnya cuma sepertiga, kemudian selebihnya amarakullahu fikum dikasihkan kepada ahli waris. Sehingga enggak boleh ada unsur idrar kepada apa? Kepada amarakullahu fikum ahli waris. Baru setelah itu warisan. Ya kalimat rahmatullahi inilah yang akan kita bahas. Gitu ya. Warisan. Ya kalimat rahmatullahi tapi kita sebelum kita amarakullahu fikum masuk pada kitabul faraid. Maka amarakullahu fikum kita baca terlebih dahulu hadis terakhir yang disebutkan dalam bab al-luqathah. Hadisnya al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Namorokullahu fikum. Man hafadzul hadis falyaqra. Masyaallah barakallahu fiik. Qal mu'allifu rahimahullah babul faraid. Bab faraid. Iqalifitun rahimahumukum jami'an barakallahu fiikum. Ini istilah lain pada apa? Pada pembahasan al-mawaris. Faraid sama dengan al-mawaris ya. Nah, wa ilaihi qundamakum. Istilah ini namorokullahu fikum berbeda seiring dengan siapa yang membahas. Nah, kalau yang membahas namorokullahu fikum ahli usul, maka maknanya namorokullahu fikum adalah yaqarifin rahmahumullah ma wajaba fi'luhu maknanya, ma wajaba fi'luhu. Kalau itu yang membahas ahli usul. Tapi kalau yang membahas al-faraid, maka yang faraid itu namorokullahu fikum maknanya an-nasibul muqaddar. an-nasibul muqaddar, yakni na'waraqlah bagian yang ditentukan. Ya, dikatakan ya rahimahullah oleh al-imam as-sun'ani rahimahullah ta'ala di dalam Sufulus Salam, al-fara'idu jam'u faridhatin wa ya fa'ilatun bima'al mafruḍah. Ya. Wa ya fa'ilatun, dan faraid itu nam ya, wazannya fa'ilah. Ya, fa'ilah bima'na mafruḍah, maf'ulah. Na'am barakallahu fikum. Ma'khudun minal fardhi. Wa wal qat'u. Diambil dari na'am barakallahu fikum lafaz al fardhu. Maknanya adalah al-qat'u, kepastian. Amarakallahu fikum. Ya qalifitun rahmah rahmukum ujian barakallahu fikum. Walau kondun rahmukum secara bahasa, ya, lafad al-farbu, itu disebutkan oleh para ulama, ada 6 makna. Nah, amarakallahu fikum. Ada yang al-qat'u, ada yang takdir, ada yang hizu. Nah, amarakallahu fikum. Ila akhiri. Ya qalifitun rahmah rahmukum, bisa antum rujuk di kitab, nah, amarakallahu fikum. Ta'liqatul Mardiyah. Ya, yeah. Punyanya Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala. Qalibat rahmatullahi wa barakatuh. Wa khussatil mawaris bisbil fara'id, dan masalah warisan itu dikhususkan dengan istilah fara'id. Itu diambil min qoulihi ta'ala, diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, nasiban mafruḍa. Ya, yeah, nasiban mafruḍa. Surat An-Nisa ayat barakallahu fikum. Ayat 12. Ay miqdaran ma'luma. Ya, yeah, maksudnya adalah miqdar ma'luma, ukuran yang telah ditentukan, yang ma'lum. Ya, yeah, yang diketahui. Ya khalifat rahmah rahmukumullah. Waqad warada ahadithu kathiratun fil hasi ala ta'allumil faraid. Dan sungguh telah warid beberapa hadis yang cukup banyak dalam menganjurkan untuk mempelajari ilmu faraid. Qalibat rahmah rahmukum. Wa warada annahu awalu ilmin yurfa. Dan telah warid pula dalam hadis bahwasanya faraid ini adalah ilmu pertama yang akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qalibat rahmah rahmukum. Ini disebutkan oleh Imam Sunani rahmah wa ta'ala di dalam As-Subulus Salam. Subulus Salam. Qalibat rahmah ujian barakulah. Naam. Wal muradu bil fardhi sekarang. Sekarang dimaksud dengan al fardhi di sini, naam barakallahu fikum. Ya. Yeah. Secara bahasa seperti itu yang disebutkan oleh naam barakallahu fikum oleh Imam As-Sunani, naam barakallahu fikum. Huwa an-nasibul muqaddar. An-nasibul muqaddaru syar'an liwarisin. Farq. Naam. An-nasibul muqaddaru an-nasibul muqaddaru syar'an liwarisin. Yaitu bagian yang telah ditentukan naam barakallahu fikum secara syar'i untuk ahli waris. Sudah ya. Ikhwalibit rahmah rahmukum cuman. Faqauluna kata namarakallahu kata namarakallahu kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, an-nasibul muqaddar kharaja bi at-ta'sib. Naam, ini sekali lagi namarakallahu, bukan berarti kemudian namarakallahu fikum mengesampingkan pembahasan ashabah, karena memang bukan, tapi namarakallahu fikum ashabah itu bagian dari ilmu waris namarakallahu fikum. Yang akan dibahas nanti terkait dengan ilmu waris itu, ya, ada tiga perkara masalah hukumnya ya. Ada tiga perkara. Yang pertama, na'am barakallahu fikum mengenal ashabul farad, ashabul na'am barakallahu fikum ashabul asafah, kemudian Hajab bin Amr nanti. Ya, khalifah Mahmud bin Barakallah. Nah, tapi ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin amarakallahu fikum sebagaimana dalam Fathul Jalal wal Ikram itu ingin menjelaskan tentang lafaz fard itu lah. Nah, makanya amarakallahu ada istilah fardu zauj kaza wa kaza. Fardu nam bin qada kaza wa kaza. Gitu ya, amarakallahu fikum. Bagian istri zauja apa suami ini bagian anak ini gitu. Kalau itu entah marah hukum jalan porok. Nah, sehingga ucapan nama an-nasibul muqaddar nama rokok kharaja bihi at-taksib ya li anna hu ghairu muqaddarin, dikarenakan asoba itu bagian yang tidak ditentukan. Nah, rokok ya kada fitnah rahmakum syan barakallahu id annal asiba rubama ya dari sulmala kullahu wa rubbama yarithu nisfahu wa rubbama la yarith syai'an. Dikarenakan al-asib orang yang asib orang yang mendapatkan asobhan amarakallahu fikum, terkadang dia mewarisi seluruh harta, terkadang separuhnya, terkadang seperempatnya, terkadang seperdelapannya, kadang amarakallahu, bahkan terkadang tidak mewarisi sama sekali. Ya kali wit rahmah rahmukum syal barakallah. Naam. Kalakin amarakallahu fikum, beliau hanya hendak menjelaskan tentang apa? Tentang lafaz fardin amarakallahu. An-nasibul muqaddar, begitu ya. Ya kali wit rahmah rahmukum. Bukan kemudian amarakallahu fikum memisahkan pembahasan asbab dari ilmu faraid. Kenapa? Itu bagian dari pembahasan yang akan dibahas nanti berkaitan dengan apa? Dengan apa? Dengan warisan. Khalifah Tuhan Muhammad Mukmin Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakaraja di kaulina kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin liwarisin liwarisin ucapan liwarisin itu mengeluarkan an-nasibul muqaddar fil zakat, yaitu bagian itu kan dalam zakat. Zakat itu kan bagian apa bagian yang ditentukan ya apa nama rokok nisabnya segini, nama rokok lafik nanti zakatnya segini kan gitu ya ditentukan. Hari wetan tah marah makmusyal para kalafik. Fa innahu muqaddarun ya, maka bagian zakat itu adalah ditentukan. Lakin laisa liwarasah, akan tapi dia bukan untuk ahli waris zakat. Nama rokok lafik. Nih, kata Allah Subhanahu wa taala innamas shadaqatu lil fuqara. Na waraqalah. Nih, untuk ahli apa orang-orang yang fakir. Na waraqalah. Nih, walakin li ahli zakah. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada 8 asnaf, ya, 8 kelompok itu zakat. Wa kharaja bi aidan al-wasiyah. Na waraqalah. Keluar pula, nih, dengan lafadz fard na'amal tadi itu na'amarakallahu fikum wasiat nam li'anna al-insan qad yusi bi rufu'in, dikarenakan manusia terkadang dia berwasiat dengan bagian harta tertentu kan ditentukan berarti ya dengan separuhnya, dengan apa seperempatnya, dengan seperlimanya. Padahal paling pol wasiat itu sepertiga na'amarakallahu fikum ya paling pol itu ya kharifat rahmukum au humus malihi li shakhsin falusamma ya hadza fardhu. Apakah ini disebut fardhu? Kita katakan la al jawab la, li'annana naqul ya muqaddarun syar'a liwarisin, dikarenakan amarakallahu fikum ya fard itu adalah bagian yang telah ditentukan secara syar'i untuk ahli waris. Sementara wasiat itu bukan nggak boleh diberikan kepada ahli waris. Kan itu ya. Rasulullah SAW sudah bersabda sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Amarakallahu fikum. Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqu fala wasiyata liwarisin. Nah, demikian disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Jalal. Nah, warakallahu fiik. Kali fitnah marahmu. Nah, waqad warada fi hadhil masabati ahadits. Ya. Dan sungguh dalam masalah ini na'am warakallahu fikum telah muncul beberapa hadis na'am warakallahu fikum fil hasi ala ta'allum ilmu faraid. Beberapa hadis yang na'am warakallahu mendorong agar kita belajar ilmu faraid. Hadirin rahimah mukminin barakallahu. Minha di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun qa'imatun wa faridatun adilatun wa ibn majah. Hadirin rahimah rahmukumullah barakallahu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam ilmu itu ada tiga, selebihnya itu fudlah saja. Nawarakallahu fikum. Fudlah. Ya. Yeah. Enggak pokok. Nawarakallahu fikum. Yang pokok itu yang tiga ini. Ilmu pokok itu hanya tiga ini. Kata beliau. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, nama ayatun muhkamah. Ayat yang muhkam. Yang jelas maknanya. Ya. Yeah. Entah safiat enggak perlu ditoleh. Ya. Yeah. Kalau ditoleh nawarakallahu fikum, dikembalikan kepada yang muhkam. Kan ini ya. Yang kedua, na'amu'arakallahu fikum, sunnatun qa'imah. Sunnah yang sahih, na'amu'arakallahu qa'imah. Akalibit entah marahmu kemujuan barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah, faridhatun adilah. Ya, pembagian ahli waris yang adil. Gitu ya. Akalibit entah marahmu kemujuan barakallahu fikum. Hadis ini, na'amu'arakallahu fikum, dhaif jiddan. Wal hadithu dhaifun jiddan. Ja'a min tariq Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Afriki an Abdurrahman ibn Rafi' al-Tanuhi nawaraqlah an Abdullah ibn Amr ibn al-As marfu'a nawaraqlah fikum wa Abdurrahman ibn Ziyad dha'if ya wasa khalif ibn wasaykh huwa Abdurrahman ibn Rafi' al-Tanuhi nam qal Bukhari rahimahullah ta'ala fi hadisi manakir pada hasilnya ada kemungkaran. Waqala Abu Hatim hadithu mungkar. Hadithnya mungkar. Nih. Khalifat Allah. Wa riwayat Abdurrahman al-Ifriqi. An Abdurrahman at-Tanuhi. Syadidatul dhaf. Sangat lemah. Nah, ya. Nih hadith yang pertama. Kemudian. Wa kadzalika. Hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Fasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda. Ta'allamul fara'id wa'allimuha an-nasa. Pelajarilah ilmu fara'id. Dan ajarkanlah ilmu fara'id itu kepada manusia. Fa'innim ru'un maqbudun. Maka sungguh aku adalah sosok manusia yang akan mati. Yeah. Wa'annal ilma siyukbab. Dan ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadharul fitan hatta yahtalifal isnani isnani insani ya isnani fil faridati fala yajidu man ya yufassilu bainahuma. Nawarakallahu. Khairatun rahmatukum insyaallah barakallahu. Naam. Akan muncul fitnah-fitnah sehingga ada dua orang yang berselisih tentang masalah warisan. Ternyata dia tidak mendapati seorang pun yang bisa menyelesaikan enam perselisihannya. Al-Hakim rahimahullah barakallahu fi rawahu Ahmad at-Tirmidzi wal Hakim min tariqi Auf ibn Jamilah Al-Arabi. Dari jalannya Auf ibn Jamilah Al-Arabi an rajulin hadawa nen nen rajulun muhammiyah rajulin ya an sulaiman ibni jabir al hajari ya ali ibni mas'ud marfu'a dari ibnu mas'ud secara marfu' na'am wa raqlafik ya qalibit mbah makmum Wa hadha sanad dha'ifun fi illatan. Sanad ini dha'if. Ada dua penyakit. Yang pertama na barakallahu fikum majhul. Nggih, fi rawin mubham. Fi rawin mubham yang pertama. Siapa? Yaitu an rajulin. Mubham ya. Siapa dia? Siapa sosoknya siapa? Namanya siapa enggak disebutkan. Khalifat rahmatullahi wa barakallahu fikum. Yang kedua amarakallahu fikum padanya ada rawi yang bernama Sulaiman Al-Hajari. Ini amarakallahu fikum. Ya. Sulaiman Al-Hajari yaitu Sulaiman bin Jabir Al-Hajari. Ya khalifat rahmatullahi wa jami'an. Wa barakallahu qala Az-Zafi la yu'raf. Naam. Tidak diketahui. Sehingga amarakallahu fikum majhul. Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah. Al-hadis fi hadhil mas'alah amarakallahu fikum mafu'uhu kulluha maqal. Na'amaraqlaf. Ya. Yeah. Yang rofa na'amaraqlafikum. Hampir ada perbincangan di sini. Semuanya na'amaraqlaf. Khalifat entah ma'arahmukum syaih baraqlaf. Na'am. Ya khalifat entah ma'arahmukumullah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak semangat. Alah na'amaraqlafikum hadisnya ta'if kabel. Terus rasa belajar faraid na'amaraqlaf. Ya. Ya khalifat entah ma'arahmukum. Ada berapa alasan. Ya, yeah. Sehingga kita harus tetap na'amur semangat dalam belajar. Ya. Qalifitun rahmarahmukum syaitan barakulahfikum. Yang pertama na'amur barakulahfikum. Ya, yeah. Alasannya na'amur bahwasanya al-fara'id min ilmi syariah. Ya. Yeah. Qalifitun rahmarahmukum sehingga masuk dalam keumuman na'am anjuran bagi kita semuanya untuk pelajari ilmu. Bagaimana Rasulullah SAW menghasung kita semua na'amaraqallahu fikum. Ya, talabul ilmi fariyatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu agama dan diantaranya adalah ilmu faraid na'amaraqallahu fikum. Adalah na'amaraqallahu fikum wajib atas semua kaum muslimin. Baik laki-laki maupun perempuan. Jelas ya? Ya kan? Yang kedua, alasan yang kedua. Sehingga kita na'amaraqallahu fikum. Ya. Memiliki semangat na'amaraqallahu fikum untuk belajar ilmu faraid. Ikhwanifidin rahimahumahumahumahumahum syuhain barakallahu fikum. Adalah na'amaraqallahu fikum. Disebutkannya ilmu ini secara terperinci dalam Al-Quran. Ini merupakan keistimewaan. Tersendiri na'amaraqallahu fikum. Yeah. Wa yakfi min fadha'il hadzal ilm. Yeah. Dan cukup untuk menunjukkan betapa mulianya ilmu ini. Walhasi ala ta'allumihi dan cukup untuk menunjukkan ya, sebagai dorongan amarakallahu fikum untuk pelajari ilmu ini dzikruhu ta'ala mufassalan fi kitabil karim yaitu Allah sebutkan amarakallahu fikum ya, bidang ilmu ini dalam Al-Quran secara terperinci sampai ngelok sing liya-liyane ya amarakallahu fikum enggak serinci yang disebutkan oleh Allah SWT tentang masalah faraid. Antum baca surat An-Nisa. Ya, 3 ayat dari surat An-Nisa ya. Ayat yang ke-11, 12, 116 na'amaraqallahu fikum. Itu semua na'amaraqallahu fikum. Ya, rincian-rincian tentang apa? Tentang ilmu faraid. Hampir semua disebutkan Al-Quran kecuali beberapa perkara saja na'amaraqallahu fikum yang Rasul alaihi salatu menjelaskannya. Na'amaraqallahu fikum. Khalifatun rahmatun barakallahu fikum. Ya. Khalifatun rahmukumujan barakulahfikum. Kama fi surat An-Nisa. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Nah. Khalifatun rahmukumujan barakulahfikum. Ya. Yeah. Wa qawlu. Dan juga na'am barakulahfikum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ul arhami ba'dum awlai ba'din fi kitabillah. Nah. Dan ul arham yang memiliki hubungan kerabatan sebagian dengan sebagian yang lain itu lebih layak. Ya, menurut Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Khairibatun rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Ini disebutkan dalam akhir surat Al-Anfal. Na'am warakallahu fikum yang ini na'am warakallahu fikum. Rincian. Rincian ilmu faraid berkaitan dengan na'am warakallahu fikum. Ashabul furud, ashabul asofah. Bahkan tauris. Dawil arham. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya, tauris dawil arham. Khairibatun rahmatullahi. Naam. Ya qalibit rahmah rahmukumullah. Maka dikatakan di sini. Fahadil ayat. bayyin tafasil tafasil mawaris na'amarakallahu wa nasibahum min al-furut wal asofah wa ma yadhummu min tawrisi zawil arham. Ini na'amarakallahu. Maka na'amarakallahu fikum, ayat-ayat ini menjelaskan tentang perincian warisan dan bagian-bagian mereka, na'amarakallahu fikum, serta ahli furud, dari kalangan ahli furud, ahli asofah, dan ayat di masukan bulan na'amarakallahu tauris dawil arham. Ya khadifit entah marahmukum. Meskipun terkait dengan tauris dawil arham, itu ada khilaf dengan para ulama na'amarakallahu fikum. Ya, khadifit entah mukum. Imam Abu Hanifah menetapkannya, demikian pula Imam Ahmad, sementara na'amarakallahu fikum, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak. Tidak ada tauris dawil arham. Na'amarakallahu fikum. Ala kulli hal hukmuhu, yang menetapkannya itu berdasarkan ayat ini wa ul arhami ba'dhum aula ba'dhin fi kitabillah, berarti itu bagian termasuk ayat yang merinci tentang hukum warisan. Khalifatun rahimakum. Naam. Tsanian, yang kedua, alasan yang ketiga na'amarakallahu fikum. Alasan yang ketiga, yang berikutnya, kenapa kita harus na'amarakallahu fikum nam sungguh-sungguh dalam belajar ilmu faraid. Nam warakallahu. Nggih. Ya khalifat mbah semangat gitu ya, nam warakallahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam amara ummatahu ala ilhaqil faraid bi ahliha. Beliau nam warakallahu memerintahkan umatnya untuk menyalurkan warisan itu kepada pihak yang berhak. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahimakum. Wala sabila ila ilhaqiha, dan tidak ada jalan untuk menyampaikan itu. Nggih. Illa ba'da ta'allumiha, kecuali setelah mempelajarinya. Enggak belajar ilmu faraid kon na'amarakallahu bagi warisan yo keliru kabeh. Ya, na'amarakallahu. Nggih. Ya khalifat rahimakum, dia akan terjebak pada memberikan warisan kepada orang yang tidak berhak dan na'amarakallah menahan warisan dari orang yang seharusnya berhak. Ya, yang muncul apa? Atifia, perasaan. Wah, ini kan biasanya runtang-runtang bareng padahal konco nemulik dalan. Na'amarakallah kei warisan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya khalifat rahimakum, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Ya, sehingga di sini na'amarakallahu fiikum terdapat dorongan, anjuran agar kita na'amarakallahu semangat dalam belajar ilmu faraid. Ya. Ma'abayani fadilati hadzal ilm, hadzal fan. Ya, di sini na'amarakallahu juga na'amarakallahu ada penjelasan akan keutamaan bidang ilmu yang satu ini, yaitu bidang ilmu faraid. Yang keempat, na'amarakallahu alasan berikutnya na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahimakum wa barakallahu. Wa qad waratil athar 'anil sahabah latullu ala inaihim asyadid, dan sungguh telah warid beberapa asar dari sahabah yang menunjukkan betapa besar perhatian mereka fi hadzal ilmi, ya, pada ilmu ini, fi hadzal fanni, pada bidang ilmu ini. Minha, di antara asar-asar ini adalah asarun an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu asar yang diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, yeah, ta'allamul fara'id wal lahn was sunnah kama ta'allamul Qur'an. Pelajarilah oleh kalian wahai kaum muslimin al-fara'id, ilwari, warisan, wal-lahn, ilmu tentang baca Al-Quran. Ya, yeah, na'amarakallahu fikum, bacaan Al-Quran yang bagus. Ya, yeah, ini yang keliru, ini yang benar, na'amarakallahu fikum. Was-sunnah. Ya, yeah, hadis. Ya, kali fitnah, na'amarakallahu. Ya, yeah, ini menunjukkan bahwasanya mereka na'amarakallahu punya ihtimam. Ya, yeah, kabir, na'amarakallahu fikum dalam dalam pelajari bidang ilmu yang satu ini, yaitu faraid. Ya kan, ini asar tentang na'amarakallahu, anjuran bagi kita untuk belajar. Nah, disebutkan asar lagi dalam satu dari Al Hasan Al Basri yang menganjurkan untuk kita mengajarkan ilmu ini. Kalau Umar na'amurakulah fikum berpesan pada apa? Pada semua na'amurakulah fikum, semua kaum muslimin untuk belajar. Dalam asarnya, Al-Hasan Al-Basri na'amurakulah fikum, anjuran bagi penuntut ilmu na'amurakulah untuk semangat dalam mengajarkan ilmu. Nge, kata Al-Hasan Al-Basri, kanu, nge, dulu salaf, yaitu para sahabat, ya, ucapannya Al-Hasan Al-Basri, yuraghibuna fi ta'limil Qur'an. Mereka menghasung, memotivasi, menyemangati untuk mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan. Berkata, Allama yu'allimu ta'liman. Ya. Mengajarkan Al-Qur'an. Wal-fara'id wal-manasik. Ya. Ya kan, David Mbah Maramu. Akhirnya jauh dari ini. Ya, asar ini dikeluarkan oleh Imam Darimi nomor 2896. Qala, Imam Darimi mengatakan, haddatsana sanna Sulaiman ibn Harb sanna Ahmad Zaid an Katsir an al-Hasan al-Basri fihi. Naam. Ulangi lagi. Ya, sanna Sulaiman ibn Harb sanna Hammad ibn Zaid an katsirin al-Hasan al-Basri bihi isnadu hasan, sanadnya hasan, rijalu thiqat illa katsir, kecuali katsir, wa ibn Shibwir, Shibwir nawarqalah satukun katsir ibn Shibwir satuk. Ikhwalibit mtahmah rahmukum. Ikhwalibit mtahmah rahmukum. Ikhwalibit mtahmah sekarang. Waqat taqadama annal fara'id namurakulafikum. Dhukiram faslan fil qur'ani namurakulafikum. Dan setelah kita sebutkan tadi bahwasanya ilmu fara'id ini disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Waman arafa dzalika arafa ilmal faraid. Barang siapa yang mengetahui itu, ya, mengetahui ayat-ayatnya, nawarakallahu fikum, menghafalkannya, memahaminya, maka sungguh ia telah memahami ilmu faraid. Nawarakallahu fikum. Khalifatun rahimakum. Ma'an zimami hadisi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fasayati. Disertakan pula dengan apa? Hadisnya Abdullah bin Abbas yang akan disebutkan nanti na'am warakallahu fikum. Ya qadibit rahmah rahmukum. Rijiannya sekarang. Fal ayat. Maka ayat. Ayat 11, ayat 12, ayat 176 dari surat An-Nisa. Itu yubayinu an ashabil furud wa ashabil asobah wa ashabit taksib bijami anwa'i. Na'am warakallahu fikum. Maka ayat-ayat tadi, ayat-ayat 11, 12, 176, itu menjelaskan tentang ashabul furud. Siapa mereka, ya, bagian-bagian mereka. Juga ashabul taksib. Na'amu'alaikum. Ya kan, ibn rahmahumma syarif. Bijami anwa'i, dengan semua jenisnya. Ya, ashabah itu kan ada tiga macam ya. Ada ashabah bin nafsi, ada ashabah bil ghairi, ada ashabah ma'al ghairi na'amu'alaikum. Disebutkan amarakulaf. Khamilat rahmah makmum. Ya, min asbati bin nafsi. Ya, berupa asbat bin nafsi. Disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Seperti amarakulafiku. Ya, kama fi qawli ta'ala, wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ya, ketika amarku mayit, dia meninggal, ada seorang meninggal, enggak punya anak. Dia punya bapak, punya ibu. Kata Allah SWT, fawarisahu abawahu. Maka na'amaraqallahu fikum, kedua orang tuanya, bapak ibunya, itu mewarisi darinya. Nah, tanpa menyebut apa bagiannya ya. Fawarisahu abawahu. Baru setelah ibunya dikasih fali ummi sulus. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya na'amaraqallahu fikum. Ini dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang asobah bin nafsi. Untuk bapak. Ya. Kalimat entah marah mukmin barakat. Kemudian amrakallahu fikum. Wa min asabati bil ghairi, suka asabati bil ghairi. Namarakallahu fikum. Jelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, yusikumullahu fi auladikum lizakari mithla hadzal unsi. Naam. Ya kalimat entah mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala fasiat kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian untuk laki-laki dua bagian dari anak perempuan. In asabah bil ghairi. Nawarakallahu. Ya kharibit rahmah rahmukumujuhin barakallahu. Illa asabah ma'al ghairi. Kecuali asabah ma'al ghairi. Maka dijelaskan dalam hadis yang akan disebutkan oleh mu'alif di sini. Dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan amarakallahu fikum. La'aqdiyanna biqadha'in nabi alaihi salatu wassalam lil bintin nisfu wali bintil ibn sutus takmilat sulusain fama baqiya dawa fama baqiya fali uhtin nawarakallah. Itu ada kisahnya nawarakallah hadir itu yang menjelaskan barakallah entah ya kharifit entah marah mengucapkan barakallah fikum nge ini nawarakallah fikum mukaddimah berkaitan dengan pembahasan ini. Khalifat entah marah mengucapkan barakallahu fikum. Ya, selanjutnya kita akan bahas na'amurakallahu fikum hadis yang akan disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Nah, dimulai dengan hadisnya Ibnu Abbas yang kita isyaratkan tadi. Ya, khalifat entah marah mengucapkan barakallahu fikum.